sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan cinta yang sama seperti kamu. Kau berikan aku cinta, berikan aku rasa hingga tak bisa berpaling. Kau terindah di hidupku, terbaik untuk diriku. Jangan pernah terpisahkan. Banyak sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan cinta yang sama seperti kamu.